الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Kita panjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 13 Safar 1441 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 11 Oktober 2019. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin untuk membahas adab dan akhlak di dalam Islam yang kita ambil dari kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, Kitabul Jami'. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada pertemuan terakhir kita, kita telah menyelesaikan pembahasan tentang hadis nomor 36. Hari ini kita akan memasuki hadis baru, yaitu hadis yang ke-37. Redaksinya, wa an Sa'ad ibni Abi Waqqas radhiyallahu anhu qal, dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Sa'ad ibnu Abi Waqqas. Sa'ad ibnu Abi Waqqas, semoga Allah meridai beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yuhibbul 'abdat taqiyyal ghaniyyal khafi. Sungguh Allah itu mencintai hamba yang bertakwa, at-taqiyya yang bertakwa, al-ghaniyya yang kaya hatinya, al-khafiyya yang tidak menyukai pop popularitas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba yang apa? Bertakwa, kaya hati, tidak menyukai popularitas. Akhrajahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Seperti biasanya, karena sahabat yang meriwayatkan hadis ini baru muncul ya dari 36 hadis yang kita pelajari, maka kita akan awali malam hari ini dengan membahas biografi sahabat tersebut. Siapa tadi? Sa'ad ibnu Abi Waqqas. Ini adalah salah satu sahabat yang istimewa, dan seluruh sahabat Nabi SAW istimewa. Namun ini salah satu yang paling istimewa. Beliau termasuk as-sabiqunal awwalun. Apa artinya? Orang yang awal-awal masuk Islam. Yang mendahului Sa'ad adalah Abu Bakar, Ali dan Zaid bin Harithah. Itu yang mendahului siapa? Sa'ad. Mendahului apa? Masuk Islam. Dan beliau, nanti kita akan sampaikan dalilnya, salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Kita akan awali dari nasabnya terlebih dahulu. Nasab seseorang itu penting atau tidak? Penting untuk mengetahui rekam jejak seseorang. Salah satu caranya adalah dari apanya? Nasabnya. Walaupun nasab itu bukan segalanya, tapi salah satu poin penting untuk mengetahui karakter seseorang adalah dari nasabnya. Jadi kalau ada orang bangga jadi anak PKI, ini bermasalah ki wong. Walaupun dianya bukan PKI, wallahu alam. Enggak tahu saya. Jadi mengetahui nasab seseorang itu penting. Kenapa penting? Karena karakter seseorang itu dipengaruhi dari keluarganya. Hidupnya di mana? Siapa orang tuanya? Orang tuanya Sa'ad siapa? Abu Waqqas itu bukan nama. Abu Waqqas itu adalah julukan. Abu Waqqas itu bapaknya Waqqas. Namanya siapa? Namanya adalah Malik. Sinten? Malik. Malik ibnu Wuhaib. Malik ibnu Wuhaib. Berarti Sa'ad bin Malik bin Wuhaib. Wu pakai W. Wuhaib. Nasabnya kalau diurut-urut, salah satu kakeknya adalah Adnan. Dan Adnan ini masih keturunannya Nabi. Nabi Ismail. Ya Nabi Adam. KPKP Nabi Adam. Nyongkaron jenengan ya. Insya Allah Nabi Adam semua. Nabi Ismail. Dan Malik ini. Siapa Malik? Ayahnya saat ini terhitung pamannya Hamzah. Pamannya siapa? Hamzah. Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan Hamzah adalah pamannya Rasulullah SAW. Berarti Rasulullah SAW juga masih terhitung keponakannya ayahnya siapa? Sa'ad. Makanya Rasulullah SAW itu pernah mencandai Sa'ad. Di hadapan para sahabatnya yang lain, beliau mengatakan, "Hadza khali." Ini adalah pamanku. Falyurinimru'un khalahu. Ayo, siapa yang mau pamer pamannya? Ini pamanku ini. Hadis riwayat Tirmidzi dinyatakan hasan oleh beliau. Padahal Sa'ad sama Rasul SAW tua siapa? Rasulullah SAW. saat itu lahirnya 23 tahun sebelum hijrah. 23 tahun sebelum hijrah. Berarti ketika hijrah usia Sa'ad berapa? Bu, gampang banget. Sa'ad itu lahirnya 23 tahun sebelum hijrah. Berarti pas hijrah berapa usianya? 23 tahun. Pertanyaannya, Rasulullah SAW hijrah umurnya berapa? Kenapa 53? Karena beliau diangkat menjadi nabi di usia 40 tahun. Beliau tinggal di Mekah 13 tahun. 40 tambah 13 berapa? 53. Sedangkan usia saat 23, beda berapa? 20 tahun. 30 tahun. Makanya Nabi SAW sambil bercanda mengatakan, ini pamanku. Biasanya paman sama ponaan tua siapa? Paman. Tapi Nabi SAW mengatakan, hadza khali, ini pamanku. Tidak apa-apa berarti. Kalau jenengan punya paman, usianya lebih muda. Tetap manggilnya man. Walaupun usianya lebih muda. Ini praktek Nabi SAW. Hadza khali, ini paman. Pamanku. Makanya tadi saya katakan sambil bercanda. Memang betul pamannya Nabi SAW. Walaupun secara usia lebih tua siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat ini, tadi sudah saya sampaikan, lahirnya 23 tahun sebelum hijrah. Saat sebagaimana umumnya anak-anak Mekah, itu beliau bergaul dengan pemuda-pemuda yang ada di Mekah, dengan pemuka-pemuka Quraisy. Dan sejak kecil saat itu sudah punya hobi memanah dan berburu sejak kecil. Dan beliau bukan hanya pintar manah, tapi juga pintar bikin busur dan anak panah sendiri. Rata-rata dewek anu tuku mbok. Kalau beliau bikin sendiri, ya, beliau bikin sendiri, dan beliau salah satu orang yang pintar berkuda, pintar manah, pintar berburu sejak kecil saat. Sehingga nanti kita akan lihat bagaimana kehebatan beliau saat berperang. Dan saat ini dibantu atau mendapatkan perkembangan wawasan dengan banyaknya orang yang berkunjung ke Mekah. Yang namanya orang berkunjung ke Mekah dari dulu itu kan bermacam-macam. Nah, dari situlah kemudian Sa'ad memperluas wawasannya. Oh, ternyata ada suku ini, ada suku ini. Oh, perangainya kayak gini, kayak gini. Itu masa pertumbuhannya Sa'ad. Sa'ad mengenal Islam sejak dini. Beliau termasuk yang didakwahi sama Abu Bakar As-Siddiq. Beliau masuk Islam di usia 17 tahun. Berapa tahun? 17 tahun. Begitu beliau masuk ke dalam agama Islam, ketahuan sama orang tuanya. Dan salah satu yang tidak terima adalah ibunya. Nama ibunya adalah Hamnah. Siapa? Hamnah. Ibunya siapa? Sa'ad. Istrinya siapa? Malik. Ibunya enggak terima. Dia pengin Sa'ad kembali ke agama nenek moyang. Menyembah berhala lagi. Dan ibunya tahu saat ini sayang sekali kepada ibunya. Maka Hamnah ini ingin memanfaatkan perasaan sayangnya saat kepada beliau. apa yang beliau lakukan? Mogok makan. Apa yang dilakukan? Mogok makan. Saat saya enggak mau makan selama kamu belum meninggalkan agamamu. Saat tetap bersikukuh dengan agama Islam ini. Sehari masih seger, dua hari mulai apa? Lemes, tiga hari sudah terus. Dan betul-betul enggak mau makan, enggak mau minum. Sampai dalam titik ibunya itu hampir sekarat. Maka saudara-saudaranya Sa'ad pun, kerabat-kerabatnya manggil Sa'ad. Seakan-akan itu hari perpisahan. Mereka berharap Sa'ad mau lunak meninggalkan ajaran Islam demi untuk ibunya supaya mau makan. Begitu Sa'ad melihat ibunya dalam keadaan sekarat, hampir meninggal, maka dengan tegas Sa'ad berkata, "Ya ummah, ibundaku, ta'lamina wallahi, engkau tahu demi Allah, lau kanat laki mi'atu nafsin, seandainya engkau memiliki 100 nyawa, fakharajat nafsan nafsa, kemudian 100 nyawa itu satu persatu dicabut oleh Allah Azza wa Jalla. Ma taraktu dini dihada. Aku tidak akan pernah tinggalkan agamaku karena itu." Bukan cuma satu nyawa. Seandainya engkau punya 100 nyawa dan satu persatu nyawanya dicabut oleh Allah Azza wa Jalla di hadapanku, aku tidak akan tinggalkan agama ini. Fa in syi'ti fakuli wa in syi'ti la ta'kuli. Engkau wahai ibundaku, mau makan silakan, enggak makan silakan. Masya Allah. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ya wis lah, akhirnya makan ibunya. Masya Allah. Dan dengan peristiwa itulah Allah turunkan Al-Quran surat Luqman ayat 15. Surat apa? Luqman ayat 15. Yaitu firman Allah Azza wa Jalla, "Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma." Seandainya kedua orang tuamu memaksamu untuk berbuat syirik, maka jangan engkau patuhi keduanya. Dan saat mempraktekkan betul. Orang tuanya, terutama ibunya di sini, betul-betul maksa. Sampai hampir ibunya meninggal. Tapi saat tetap bertahan dengan keyakinannya. Tapi kemudian Allah melanjutkan, وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Tapi Allah berfirman, berpesan, engkau harus tetap berperilaku baik. Makanya saat tetap berkomunikasi dengan ibunya dengan komunikasi, cara komunikasi yang halus. Halus tapi tegas. Tegas itu tidak identik dengan kasar. Kalau sudah punya prinsip, ngaten bu. Dia enggak angkat suara, enggak teriak-teriak, orang mendelik, mendelik, enggak. Prinsip saya seperti ini, Bu. Silakan mau makan monggo, enggak makan monggo. Saya tidak akan meninggalkan agama ini. Dan ternyata luluh juga hati ibunya. Luluh juga hati ibunya melihat keteguhan Sa'ad. Dan begitulah sebenarnya orang tua. Maka pesan kami buat jamaah sekalian, para pendengar juga, para pemirsa, jangan mudah-mudah meninggalkan prinsip dengan alasan orang tua kayak gini, orang tua kayak gini. Istiqomahlah di atas prinsip kebenaran, tapi tetap halus. Disuruh nganterin jimat, nganterin sajen badannya. Boten bu. Kok ke. Boten nun sewu, boten saged. Sudah. Ya wis. Gue belanja bae ngana. Ajak boten bu. Kenapa? Karena yang tadi enggak boleh, yang ini boleh. Wong belanja kok. Ya wis engke kowe. Saben dina belanja selama satu bulan, siap sendiko dawuh. Ya. Wa sahib huma fid dunya ma'rufa. Tetaplah berinteraksi dengan baik terhadap keduanya walaupun keduanya itu memaksa kalian untuk berbuat syirik. Salah satu kelebihan saat doanya sangat mustajab. Apa mustajab? Peluang besar untuk dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendoakan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allahumma saddid ramyatahu. Ya Allah, jadikanlah lemparan anak panahnya itu tepat, titis. Wa ajib da'watahu. Ya Allah, kabulkanlah doanya. Berarti saat itu punya keistimewaan titis plus doanya mustajab. Hadis riwayat Al-Hakim. Makanya saat itu ketika perang Badar, ketika perang Uhud, itu salah satu di antara sahabat yang melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau terperosok ke mana? Ke lubang perangkap. Di antara sahabat yang berjibaku untuk melindungi nyawa Nabi sallallahu alaihi wasallam saat. Dan bolak-balik Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irmi Sa'ad." Lepaskan anak panahmu wahai Sa'ad, fidaka abi wa ummi. Ayah dan ibuku sebagai tebusannya. Kata Ali bin Abi Thalib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengucapkan kata-kata ini. Menggabungkan ayahku dan ibuku sebagai tebusannya kecuali untuk saat. Selain itu Nabi SAW enggak pernah. Jadi saat itu canggih sekali untuk anak panah. Masalah memanah itu canggih sekali. Jadi kalau orang sudah canggih, itu bukan hanya satu anak panah. Bisa berapa? Sekali manah bisa dua, bisa tiga. Dan kena kabeh. Ora kaya dewek siji be ora kena. Itu kalau sudah ahli itu sampai seperti itu. Sekali manah bisa langsung 3, 2 gitu. Dan memang saat itu kaum musyrikin itu kayak gelombang. Ya. Ingin membunuh siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang ini kena, datang ini, terus gitu berbondong-bondong, sehingga betul-betul saat itu menghabiskan anak panah entah berapa saat itu. Di sampingnya ada Talhah, di sampingnya ada siapa? Talhah. Talhah dengan pedangnya, Sa'ad dengan panahnya. Dan salah satu prestasi terbesar Sa'ad adalah ketika beliau memimpin pasukan kaum muslimin di dalam sebuah peperangan legendaris, yaitu Perang Al-Qadisiyah. Perang apa namanya? Al-Qadisiyah. Perang itu terjadi di tahun 14 Hijriah. Tahun berapa? 14 Hijriah. Tepatnya di bulan Muharram. Tepatnya di bulan Muharram. Qadisiyah itu adalah tempat, sebuah wilayah di negara Irak. Negara mana? Irak. Siapa yang bertempur? Kaum muslimin melawan orang-orang Majusi dari bangsa Persia. Majusi itu penyembah api. Pasukan kaum muslimin dipimpin oleh Sa'ad. Pasukan Majusi Persia dipimpin oleh Rustum. Siapa namanya? Rustum. Rustum itu jago strategi perang plus dukun. Sehingga orang-orang Persia pede sekali dipimpin sama Rustum. Ya, karena selain dia seorang ahli strategi perang, plus dia itu seorang dukun. Dan Sa'ad sengaja memilih lokasi Qadisiyah. Sengaja memilih lokasi Qadisiyah. Dan ini salah satu kepiawaian Sa'ad dalam menyusun strategi perang. Qadisiyah kan di Irak. Di mana? Di Irak. Sedangkan mereka dari mana? Persia. Kaum muslimin dari? Dari mana? Madinah. Kenapa dipilih Qadisiyah? Karena mereka harus jalan juga. Harus jalan jauh. Ya. Dari mana? Persia. Lumayan. Ya. Jalan ke mana? Ke Qadisiyah, ke Irak. Terus memang kenapa kalau suruh jalan jauh? Capek. Emang kaum muslimin gak capek? Capek. Tapi kelebihannya kaum muslimin itu gak pakai macam-macam. Gak pakai macam-macam itu maksudnya apa? Gak pakai perangkat-perangkat yang lengkap macam-macam, baju besi gitu, enggak. Ya pakai, cuman gak selengkap pasukan Persia. Rustum aja, baju besinya double dua. Double dua. Ya. Bahkan konon bukan hanya orangnya yang pakai baju besi. Kudanya pun pakai baju besi. Ya. Bukan hanya itu. Puluhan ribu pasukan Persia itu diikat pakai rantai. Jadi berapa belas, berapa puluh itu diikat pakai rantai. Jejer, jejer, jejer, gandeng-gandeng. Kenapa? Bukan. Biar enggak lari. Biar enggak lari. Sehingga kalau mau lari satu kan enggak mungkin. Ya. Itu salah satu trik mereka supaya enggak pada kabur pasukannya. Dan bagaimana jalan jauh gitu dirantai pakai baju besi, dan saat memulai peperangannya ketika ba'da zuhur, kayak ngapain jajal Arab nyopot baju besi angel apot ora dicopot panas. Saat itu cerdas beliau. Walaupun kalau dari sisi jumlah Kalah jauh. Kaum muslimin itu cuma 30 ribu. Sedangkan orang-orang Persia 120 ribu. Kalau sama pembantu-pembantunya itu 200 ribu. 120 ribu itu apanya? Pasukannya tok. Lengkap, selengkap-lengkapnya. Karena saat itu kan dua negara adik kuasa, apa itu? Persia sama Romawi. Dan mereka juga bawa gajah. Ya. Dan ini salah satu faktor yang menyebabkan kaum muslimin terdesak di awal. Karena kuda kaum muslimin belum pernah ketemu gajah. Sehingga hari pertama lumayan banyak kaum muslimin yang terbunuh di medan perang. Ya. Salah satu dari panglima kaum muslimin usul, gimana kalau misalnya onta kita, kita kasih pakaian yang menyeramkan. Ya. Kalau enggak salah yang usul itu Al-Qaqa' kalau enggak salah. Ya. Salah seorang panglima kaum muslimin. Ya. Akhirnya betul didandani. Didandani apanya? Ontanya itu dengan penampilan yang menyeramkan. Akhirnya pada ketakutan itu. Ya, entah gajahnya, entah kudanya itu pada ketakutan. Intinya akhirnya kaum muslimin menang. Padahal menjelang peperangan saat itu sakit parah. Sampai gak bisa bangkit. Kenapa? Karena sekujur tubuhnya masuk waktu azan. Silakan. Oh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saat menjelang perang itu sakit parah, sampai enggak bisa bangkit. Enggak bisa naik kuda. Sehingga beliau pun enggak bisa untuk terjun langsung ke medan perang. Maka beliau tetap memimpin pasukan dari benteng yang terbuka, ya, dan beliau tetap mengomandoi mereka dengan takbirnya, dengan ayat-ayat Al-Quran yang beliau kobarkan, yang beliau bacakan untuk mengobarkan semangat kaum muslimin, sampai akhirnya dengan izin Allah kaum muslimin menang. Beliau bukan hanya pemberani, tapi beliau juga orang yang sangat amanah. Dan keamanahan saat ini diakui oleh Umar ibn Khattab. Kita tahu Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat khalifah yang sangat hati-hati dalam memilih orang. Maka kalau beliau memilih orang, berarti orang itu betul-betul amanah dan terpercaya. Salah satunya Sa'ad. Pernah Sa'ad ditugasi sama Umar untuk menjadi gubernur di Irak. Nah, Irak itu dari dulu orangnya bermasalah. Penduduknya dari dulu bermasalah. Enggak lama kemudian penduduk Irak mereka protes kepada Umar bin Khattab. Kenapa engkau pilih buat kami orang yang enggak becus sholatnya? Astaghfirullah. Bayangkan, enggak becus sholatnya. Maka Umar pun heran, kok bisa? Saat enggak becus sholatnya gimana? Dipanggil sama Umar bin Khattab supaya datang ke Madinah. Kemudian ditanya sama Umar, saat ini ada keluhan seperti ini, mereka katakan sholatmu gak becus. Maka dengan santai saat tersenyum dan menjawab, wahai Umar, wahai Khalifah, yang aku kerjakan sholat sebagaimana yang aku saksikan Rasulullah SAW sholat. Kalau sholatnya 4 rakaat, 2 rakaat yang pertama panjang, 2 rakaat yang kedua pendek, di mana gak becusnya? Oh, ya wis, alhamdulillah kalau gitu. Dah, kamu balik lagi ke sana. Enggak. Gimana engkau kembalikan aku kepada orang yang menuduh aku sholatnya enggak becus? Aku mohon jangan kembalikan aku ke sana. Akhirnya diizinkan sama Umar untuk tinggal di mana? Di Madinah. Dan ketika Umar bin Khattab ditusuk, dibunuh oleh seorang Majusi, ya, menjelang wafatnya beliau menunjuk 6 orang sahabat untuk bermusyawarah. Di antara 6 orang itu silahkan memilih di antara 6 orang itu siapa yang akan menggantikan beliau, dan salah satunya Sa'ad. Dan Umar berkata, seandainya yang terpilih Sa'ad, maka dialah orangnya. Seandainya yang terpilih bukan Sa'ad, maka hendaklah yang terpilih itu menjadikan Sa'ad sebagai orang kepercayaannya. Akhirnya yang terpilih siapa? Utsman bin Affan. Sa'ad bin Abi Waqqas mengalami masa terjadinya perselisihan di antara kaum muslimin. Di antara yang beliau saksikanlah perselisihan antara Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Apa sikap Sa'ad? Netral. Tidak memihak ke sana, tidak memihak ke sini. Dan beliau sampaikan kepada anak-anaknya, kepada saudara-saudaranya, jangan ada yang menceritakan berita tentang perselisihan tersebut kepadaku. Ternyata ada ponakannya namanya Hisham menemui pamannya. Siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Man, ini ada 100 ribu pedang, pasukan maksudnya, ada 100.000 pasukan mereka sepakat memilihmu sebagai pemimpin. Apa kata beliau? Dari 100.000 pedang itu, jannah. Satu, nabi di surga. Berapa ini? Satu. Wa Abu Bakrin fil jannah. Siapa? Abu Bakar di surga. Wa Umar fil jannah. Umar di surga. Wa Uthman fil jannah. Siapa? Uthman. Wa Aliyun fil jannah. Sudah berapa? Lima, Ali di surga. Wa Talhatu fil jannah. Siapa? Talhah. Wa Zubair ibnul Awam fil jannah. Siapa? Zubair ibnul Awam. Wa Sa'ad bin Malik fil jannah. Siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Sudah berapa? Laman. Wa Abdurrahman ibnu Auf fil jannah. Kurang berapa? Satu. Walau syi'tu lasammaitul ashir. Kalau saya mau, saya akan sebutkan siapa orang yang ke-10 itu. Yang ngomong kayak gini siapa? Sa'id bin Zaid. Kalau aku mau, saya bisa sebutkan yang ke-10 ini. Orang-orang pada penasaran, siapa? Bahkan ada yang maksa, demi Allah sebutkan yang ke-10 itu. Baru kemudian beliau mengatakan Sa'id bin Zaid. Beliau sendiri. Beliau tidak sebutkan yang pertama. Ya. Kalaupun orang-orang enggak nuntut beliau untuk nyampaikan, beliau enggak akan bawakan. Begitulah tawaduknya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah dijamin masuk surga masih demikian tawaduk. Kita nabi ngaji sedhela wis petantang petenteng. Seakan-akan pasti masuk surga. Siapa yang jamin kita akan istiqomah sampai akhir hayat kita? Orang yang sudah dijamin masuk surga saja tidak menonjolkan dirinya. Oke Ustaz, itu 10. Sama Nabi SAW. Berarti sahabatnya berapa? 9. Satu lagi siapa? Abu Ubaidah. Siapa? Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Itu dalam riwayat Tirmidzi. Berarti semuanya 10. Sa'ad bin Abi Waqqas wafat di usia 78 tahun. Dan beliau golongan muhajirin yang terakhir wafat. Tahun 55 Hijriah. Tahun 55 Hijriah. Alhamdulillah kita selesai membahas biografi Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk kepada redaksi hadis yang beliau bawakan. Terima kasih atas perhatiannya. Menuntas segala kurangnya kita tutup dengan membaca. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.